kedua di sini bareng Sarah. Nyanyi bareng ya. Sobat nang pinggir embong, telat ngomong tresno, cintamu digondo wong liya. Tresno to pendam yen wis katon sambat kalih.